Siapa yang bertanya? Bagaimana dengan orang-orang yang awam di tempat yang ada kesyirikan dan tidak ada ujian salafiyahnya, seperti daerah selatan? Labuhan Ratu ya. Apa ada utusan dai salafi ke sana? Kalimat utusan ya. Utusan. Ya, siapa yang mengutusnya? Biasanya seorang yang memiliki kemampuan di dalam berdakwah dan menyampaikan al-haq, maka dia melihat ke tempat mana saja yang masyarakatnya membutuhkan seorang dai yang mengarahkan mereka kepada memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, membersihkan mereka dari segala pintu kesyirikan dan sebab-sebab yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Nah, dan yang dibutuhkan suatu hal yang sangat penting di masa ini, hendaknya diketahui bahwa, harus diketahui bahwa walaupun misalnya di seluruh yang di masjid ini menjadi ulama misalnya, maka itu tidak akan mencukupi kekosongan dan tidak akan mencukupi kebutuhan manusia kepada orang yang berdakwah di jalan Allah. Iya. Ini adalah suatu hal yang tugas yang sangat penting yang perlu disadari akan pentingnya hal tersebut. Iya. Apalagi bentuk-bentuk dan praktik kesyirikan yang ada sekarang ini, waliyadz billah, ya, suatu hal yang luar biasa berkembang. Ya, sering dengan perkembangan yang ada. Nah, adanya misalnya layanan SMS misalnya, masuk juga praktik-praktik kesyirikan. Ya. Dan nomor-nomor tertentu bisa bertanya tentang ramalan hidup, cukup memberikan registrasi tanggal lahir. Ya. Dan nomor-nomor tertentu bisa mengetahui misalnya ya, terhadap berkaitan dengan jodoh. Ya. Yang lucunya, hal-hal yang seperti diiklankan besar-besaran, bahkan kadang ya ada di media-media yang terlihat. Nah, ini adalah suatu hal yang hendaknya diperhatikan, ya, bahwa para dai kepada tauhid hendaknya semakin gencar lagi untuk menyeru manusia kepada tauhid, memperingatkan manusia untuk kembali ke jalan yang lurus. Ya Allah Ustaz. Apa benar sebelum diciptakannya Nabi Adam ada manusia sebelum beliau dengan kisah Isra dan Mi'raj? Tiada dalil dari kisah Isra dan Mi'raj yang menunjukkan itu. Ya. Tiada dalil dari kisah itu yang menunjukkan ada manusia sebelum Nabi Adam alaihissalam. Nah, Nabi Adam alaihissalam adalah yang paling pertama diciptakan sebagai hal yang dimaklumi. Dan ini adalah suatu akidah yang harus diyakini. Tak boleh meyakini ada sebelum beliau. Segala nas yang datang dan akhirnya menyelisihi kaidah ini, maka harus diketahui bahwa kita yang salah memahami nas. Harusnya begitu. Kita yang salah memahami nas. Termasuk dalam kisah Isra dan Mi'raj. Ya, tidak ada pendalilan tentang hal tersebut. Apakah orang munafik juga akan melihat Allah? Di Arafat, tentang di Arafat al-Qiyamah,